Mitra Bisnis Jawa Pos menulis, Badan Pemeriksa Keuangan BPK menemukan kejanggalan penggunaan anggaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang jumlahnya mencapai 24 triliun. Namun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh mengatakan, temuan kejanggalan 24 triliun itu tidak mengarah pada kasus korupsi dan hanyalah masalah administrasi yang bisa diselesaikan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat ekonomi politik Andrinov Caniago. Pak Andrinov, apa komentar Anda soal ini? Ya, kalaupun hanya penyimpangan administratif, tetapi dengan nilai yang begitu besar itu masalah serius juga. Karena artinya anggaran yang begitu besar itu menjadi tidak efektif. Itu tandanya tidak efektif, tidak efisien. Artinya manfaat yang diberikan jadi kecil dari anggaran yang begitu besar. Kalaupun hanya itu persoalan administratif, penyimpangan-penyimpangan administratif, tetap itu masalah. Ya, tetap masalah serius karena nilai anggaran yang tercatat menyimpang itu cukup besar. Tetapi dari situ juga nanti ya perlu dilihat lebih jauh kemungkinan-kemungkinan penyimpangan yang mengarah kepada korupsi. Ya, itu tetap perlu karena memang korupsi itu biasanya dimulai dengan penyimpangan administratif. Tapi apakah benar atau ada atau tidak praktek korupsi, itu harus diawali dengan menyelidiki penyimpangan-penyimpangan administratif itu. Jadi gunanya menyelidiki penyimpangan administratif itu, ya, mengevaluasi di mana kelemahan dari manajemen kementerian ini. Yang kedua, untuk ya melihat kemungkinan adanya tindak pidana korupsi di situ. Menurut Bapak, apa yang menjadi penyebab hal-hal seperti ini terjadi di lembaga-lembaga pemerintahan kita? Karena kepemimpinan yang sekarang ini ya lemah, ya. Pemimpin puncak kementerian lemah, ya. Pemimpin aparat birokrasinya lemah, ya. Jadi di jajaran sekjen dan seterusnya itu lemah, ya. Sekarang ini bisa jadi. Harusnya kalau di kalangan pejabat atau pemimpin administratif itu kuat, ya menterinya bisa tertolong. Nah, apalagi juga kalau si menterinya manajemennya bagus. Gitu. Nah, ini saya duga, ya ini mengindikasikan kayaknya lemah dua-duanya. Pejabat politiknya lemah, ya. Pejabat karirnya dari aparat birokrasi ini juga lemah. Kita lihat juga, Pak, hal yang terkait dengan anggaran dan uang negara ini menjadi sangat sensitif di Indonesia. Menurut Bapak, bagaimana agar hal-hal serupa tidak terulang dan segala sesuatunya menjadi kondusif? Penggunaan anggaran yang baik itu diawali dengan perencanaan yang baik. Kalau perencanaannya sudah lemah, asal-asalan, ya, dengan dasar yang tidak kuat, ya, ya itu sudah pasti, ya, penggunaan anggaran juga lemah, ya, buruk. Kemudian, kalau perencanaannya sudah bagus, tinggal implementasi, ya, kemampuan mengeksekusi, bagaimana merealisasikan dengan cepat, tepat, kemudian yang mendapat tugas dan kewenangan mengawasi, bagaimana mengawasi dengan ketat, ya. Nah, setelah itu baru dievaluasi. Nah, ini bisa jadi di perencanaan juga, di penganggarannya, perencanaan programnya tidak matang, ya, asal bikin-bikin cantum-cantumkan program, ya, dapat anggaran, nah, lalu ketika implementasi juga begitu, atau ternyata tidak punya SDM yang cukup, bisa jadi di situ. Nah, akibatnya ketika sudah melewati satu semester atau separuh tahun anggaran, realisasinya baru 20%, baru 30%, ya, seharusnya kalau di pertengahan itu, ya, udah 40%, memang di paruh kedua itu lebih besar, ya. Jadi biasa 60% dibelanjakan di semester kedua itu biasa. Tapi kalau sampai lewat dari paruh tahun, kira-kira 30% ini ada masalah. Demikian pengamat ekonomi politik Andrinov Caniago. Saya Wendy Lim.